السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Secara telah saya sampaikan kemarin, tasyahud riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikeluarkan oleh Muslim dengan lafaz at-tahiyyatul mubarakat salawatul thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Juga tasyahud riwayat Umar bin Khattab dengan lafaz at-tahiyyatulillah ar-rafahatu thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan semuanya bisa dilakukan, dipilih mau yang riwayat yang masuk Abu Ja'far atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini dikatakan semuanya sahih. Ini boleh, itu juga boleh. Terakhir yang kita bahas ialah pada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi. Sepeninggal Rasulullah SAW tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi apakah diganti dengan assalamu alal nabi? Jadi yang mana? Ada sebuah pendapat di kalangan para ulama kita yang mengatakan diganti dengan assalamu alal nabi. Ada yang mengatakan tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada dua pendapat. Dan yang nampak bagi kita wallahu a'lam ialah dengan lafaz dirubah. Sebab lafaz tasyahud itu taufiqi. Langsung diajarkan Rasulullah SAW satu wahyu. Termasuk lafaz doa, lafaz zikir yang enggak dirubah-rubah. Sehingga sepeninggalnya Rasul atau semasa dia masih hidup tetap mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Begitu pula kita salat di Masjid Nabawi apakah di luar Masjid Nabawi tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ini yang kemarin kita rasakan. Namun barang siapa yang mengamalkan pendapat yang kedua bukan akan mantap dengan argumentasinya mengganti dengan assalamu alayka ayyuhan nabi. Tidak kita ingat. Baik, kita teruskan faedah hadis yang kemarin kita baca. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita baca kemarin, Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadis, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Silakan dia memilih permohonan, permintaan yang dia kehendaki. Pada hari ini para tersebut adanya anjuran berdoa setelah tasyahud. Hal yang terkhayar minal mas'alat imasyah. Adanya anjuran untuk memohon berdoa setelah tasyahud. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Doanya itu setelah tasyahud awal apakah setelah tasyahud akhir? Doa ini pada tasyahud awal ataukah pada tasyahud akhir? Nah, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama kita menyatakan doa ini dipanjatkan khusus pada tasyahud akhir. Khusus pada tasyahud akhir. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam musnadnya. Tegas disebutkan pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir. Ini pendapat jumhur. Maka ini yang kita rasakan barakallahu. Sehingga pada tasyahud awal tidak ada doa. Para tasyahud akhir yang kedua ada doa. Nah, kemudian pada lafaz ini menunjukkan kepada kita doanya itu terserah kita. Masya apa yang dia kehendaki. Tidak ada doa khusus pada tasyahud akhir. Rasul mengatakan silakan. Anda pilih permohonan, permintaan, permintaan, doa yang Anda kehendaki. Minta apapun silakan. Sehingga ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Sudah menunjukkan doa pada tasawuf akhir itu tempat makbulnya doa. Saat-saat makbulnya doa, suatu perintahnya melalui Allah SWT. Dari lahat ini, paliata khayyar minal masalah lima sya'a, itu diambil faedah boleh berdoa, walaupun tidak ada contoh doanya Rasul. Jadi kita doa dengan basis diri. Banyak. Bukan itu doa Rasul kita panjatkan. Yang itu kita panjatkan, doa yang di Al-Quran juga kita panjatkan, boleh pula kita berdoa dengan doanya kita sendiri. Membahasakan sendiri. Bahkan sebagai ulama menyatakan boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi dengan lafaz dan lafaz doa. Bukan lafaz perbincangan, tapi lafaz dan lafaz doa. Tidak ada bedanya antara bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga yang lainnya. Selagi itu lafaz dan lafaz doa. Tanya. Boleh dengan keumuman lafaz hadis ini. Bal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Walaupun jelas yang lebih afdal kita berdoa dengan contoh-contoh doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Terutama kita punya hajat tertentu dicari enggak ada di doanya Rasul. Begitu. Barakallahu. Tidak ada masalah. Semampu kita, sebanyak-banyak yang kita mampu. Nah, baik. Ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apa hukumnya pada doa ini? Dia memohon kepada Allah ketika itu permohonan kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah. Berdoa yang isinya kemaslahatan duniawiyah. Macam-macam ya. Nah, memohon kenaikan pangkat, nah, atau memohon kelancaran bisnis, atau memohon goalnya sebuah proyek atau segala macamnya. Duniawi. Ketika itu. Nah, kira-kira pendapat yang Rasul atau Rasul bagaimana? Boleh baca. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena lafaznya umum. Nah, Allah Taala itu. Ya juz, dikarenakan lafaznya umum. Lafaznya bal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silakan dia pilih dari permohonan yang dia kehendaki. Sehingga mencakup permohonan duniawi, mencakup permohonan kemaslahatan agama, mencakup permohonan ukhrawi. Itu salah Anda. Ini dibahas oleh para ulama dikarenakan ada istilah. Ada yang mengatakan tidak boleh. Harus memohon perkara ukhrawi. Memohon manfaat-manfaat akhirat. Tidak boleh membayangkan duniawi. Ini lagi sholat ini masalahnya. Begitu. Itu benar-benar lemah. Kenapa? Ya lemah. Ya betul. Barakallahu fikum. Boleh. Kita memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Baik kemaslahatan duniawiyah atau kemaslahatan agama atau kemaslahatan ukhrawiyah, apapun yang kita minta silakan. Tentunya perkara yang boleh. Jangan lepas kalian terbayar minal mas'alati ma syaa. Nah, masya Allah. Ini tasyahud. Sekarang kita baca riwayat yang berikutnya tentang mas'alah shalawat. Sebab ada tasyahud, ada sholawat, ada ta'awud, ada doa. Qala al-Imam rahimahullahu ta'ala, Ana Abdurrahman bin Abi Layla qala. Dari Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah dia berkata, Laqiyani Ka'b bin Ujrah. Pernah berjumpa denganmu sahabat Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu. Fakala berkata Ka'ab, ala uhdi laka hadiah, maukah aku aku kasih engkau hukum. Mau tak kasih hadiah? Jawabnya, ya mau. Hadiahnya? Inna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam faraja alina. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam pada masa itu pernah keluar menemui kami. Fakulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, fata'alumna kaifa nusallimu alaihi. Kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Fakaifa nusalli alaihi. Lalu sekarang bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Jangan lupa ya, perbedaan Rasul harus ada dua-duanya, sholawat dan salam. Tidak boleh salam saja, tidak boleh sholawat saja, harus sholawat dan salam. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Harus dua salam, itu afdal. Kami kenapa? Salam berarti Assalamualaikum ayuhan Nabi. Nah kalau salam bagaimana caranya? Fakala Rasulullah SAW menyatakan kulu ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Nah, ini diistilahkan dengan sebutan salawat Ibrahim. Salawat Ibrahimnya dikarenakan bahasanya ada penyebutan nama Nabi Allah Ibrahim. Itu istilahnya para ulama. Allah Allah, kenapa tidak dikasih nama salawat Muhammad Yahya? Jadi kenapa? Karena kan nama Nabi Muhammad ya? Allah SWT ala Muhammad dan Yahya. Nah, dikarenakan yang dibahas sekarang salawatnya kepada Rasul gitu. Ini tidak mungkin dikasih nama salawat Muhammad Yahya. Soalnya kepada Rasul berhubung ada penyebutan Nabi Allah Ibrahim, dipanggilkan nama Nabi Allah Ibrahim, salawat Ibrahimnya. Dan ini yang paling sahih terkait dengan tahap periwayatan. Nah, barakallahu fiik. Ini terkait dengan Allah. Enggak usah disebutkan ya. Nah, salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam itu ya. Insyaallah nanti ya. Allahumma shalli ala Muhammad di akhir. Saya di sini saya membahaskan pembahasan yang pertama, apa hukum salawat kepada Nabi dalam tasyahud? Nah, di sini ada dua perincian. Yang pertama, salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Apa hukumnya salawat kepada Nabi pada tasyahud awal? Ada istilah di kalangan para ulama kita. Yang pertama berpendapat tidak bersalawat kepada Nabi. Tidak bersolawat kepada Nabi. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama kita. Pendapat yang kedua ialah bersolawat kepada Nabi. Kita jawab Allah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada kaum jadid. Pendapat terbaru dari Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha indah Muslim, dalam Sahih Muslim, yang di situ disebutkan Rasul bersholawat pada tasyahud awal. Tasyahud kemudian bersholawat. Alhamdulillah. Mana yang rajin kira-kira? Mana yang rajih? Yang rajih adalah ialah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dikarenakan ada hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berbuat demikian. Tetapi itu hukumnya syawal. Boleh berpengaruh. Artinya ketika ada orang yang kita syarat awal tidak menggunakan sholat, cukup mencukupkan dengan tasbih saja, tidak ada masalah. Karena hukumnya tidak wajib, tanpa mereka tidak dianjurkan boleh. Inna yang sholat boleh, yang tidak juga boleh. Sehingga minimal tasyahud. Ketika dia melengkapi dengan sholawat pada nabi, pada dasar yang pertama sudah diperbolehkan dikarenakan kudurahul alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fiik. Ini terkait dengan tasyahud awal. Yang kedua, apa hukumnya sholawat pada dasar akhir? Pada saat akhir, kalau sudah saat akhir, semua sepakat disyariatkan. Lama lama tak boleh, tapi disyariatkan. Cuma permasalahannya adalah wajib atau sunat. Wajib atau sunat? Istilah di kalangan para ulama kita, istilah. Ada yang mengatakan wajib salawat. Ada yang mengatakan sunnah salawat. Sunnah salawat. Nah, dua pendapat, wajib dan sunnah. Kalau pendapat mayoritas ulama kita, pendapat jumhur ulama kita menyatakan itu sunnah, mustahab, tidak sampai tingkatan wajib. Dan ini yang diwajibkan oleh para ulama kita. Pendapat yang dibacakan oleh para ulama hukumnya adalah mustahabah. Hukumnya adalah mustahabah. Nah, alasannya sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dibacakan, "Qulu, ucapkanlah." Kita akan salawat. Perintah berucap ini makomnya itu makom menjelaskan keisian sholat. Setelah ada pertanyaan dari kalangan para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami sholat? Dia mengatakan ucapan begini. Itu menunjukkan perintah untuk membaca sholat. Ada satu tentunya. Yang lebih menguatkan lagi ialah tidak disebutkan pada hadis orang yang jelek sholat. Jadi bilang dalam hadis Abu Hurairah yang tak menarik, ada orang yang masuk dalam masjid. Rasul begitu. Dia sholat. Suatu sholat, ketemu dengan Rasul. Dia mengatakan, ulangi lagi sholatnya. Irji qasal liha inna kalam bukam. Balik lagi. Kamu sholat, kamu belum sholat. Mulai lagi. Sampai isya ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu kecuali ini. Saya tidak mampu kecuali ini. Ajari. Maka Rasul mengajari orang tersebut. Ketika Rasul mengajari orang ini, di situ tidak disebutkan sholawat. Intinya tidak disebutkan ketika itu sholawat. Katanya para ulama ketika membahas riwayat ini, hadis tentang orang ini, hal-hal yang disebutkan oleh Rasul itu perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang wajib. Di situ tidak disebutkan salawat, menunjukkan bahwasanya salawat kepada Rasul ketika tasyahud akhir itu mustahab, sunnah dawat. Sebenarnya sunnah dawat. Artinya ketika dia tasyahud, langsung lompat ta'awud, tidak ada masalah. Tambah salawat. Tapi yang afdal itu tasyahud salawat, ta'awud, doa. Barakallahu. Jangan lupa, tasyahud itu lain lagi dengan salawat ya. Tasyahud itu tadi, at-tahiyyatul lailatul. Salawat atas Allah sallallahu alaihi. Nah, ala kulli hal ini pendapat yang rajih insyaallah taala bahwasanya untuk tasyahud akhir salawat kepada Nabi itu hukumnya sunnatun mustahabbah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, namun dapat digunakan wajib. Baik, yang tartiknya, bagaimana tartiknya dalam sholat? Tasyahud dulu baru sholawat, apakah boleh sholawat dulu baru tasyahud? Para ulama sepakat yang afdal ialah tartik tasyahud dulu baru kemudian salawat kepada Nabi, baru kemudian ta'awud, jangan kita baca lafaz ta'awudnya, baru kemudian doa. Itulah. Ya, kalau dari sejak awal menggunakan riwayat ini, at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تشهد مجد صلاة فرم مجد عبد. Ini yang jelas yang jadi masalah, bagaimana kalau ada orang yang membalik sholawat dulu baru tasyahud. Pas satu berupa syahud langsung Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad inna jahamidun majid baru at-tahiyyatulillah wa salawat wa tayyibat ila akhir dibaliknya lagi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Loh bagaimana ini? Sah atau tidak? Sah. Gimana? Kenapa kok? Alasannya? Tasyahudnya wajib. Yang kita bahas kemarin, hukumnya wajib. Tasyahud, bayan pertama, bayan kedua. Yang sunnah salawat. Yang dibacakan tartiknya. Tartiknya. Tartiknya jalan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Fudalah bin Ubay radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidillah wa sanai alaih thumma yusalli ala an-nabi thumma yad'u bima sa'a." Isnadu hadis. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah memulai dengan bertahmid kepada Allah, menyanjung-nyanjung Allah." Itu syahud. Kemudian hendaklah salawat kepada Nabi. Itu salawat. Kemudian hendaklah dia berdoa dengan apa yang dia mau. Itu doa. Menggunakan fi'il amr. Dia bejak. Dia bejak. Hendaklah memulai. Itu menunjukkan kata orang Allah. Harus praktik. Tasyahud dulu yang isinya adalah puji-pujian kepada Allah, baru sholawat, baru kemudian doa. Pada doa ada ta'awudnya yang membiarkan kita insyaAllah. Maka pendapat yang sahih barakallahu fikum, pendapat yang rajih, tidak sah apabila tidak tartib. La yujzi'uhu, tidak sah kalau tidak tartib. para sahabat. Bagaimana? Ketika dia awalnya memulai salat pas tahajud Allah qotahud Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kan ini dapat diganti lagi dia. Tasahud. Jangan diganti dengan tasahud, diulang lagi. Diulang lagi pelafalan tasahudnya barakallahu. Dengan riwayat tadi. Fudalah Ibn Ubay. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala dalam sebuah riwayat. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Nah, tidak boleh mengetahui sunnah, tidak boleh mengetahui wajib. Sunnah tidak boleh mengetahui wajib. Dari mana? Dari belum tentu lah. Dari mana? Itu kaidah apa hadis? Itu kaidah. Itu ketika bertabrakan sebuah amalan yang tidak mungkin dilakukan semuanya. Dua amalan, satunya wajib, satunya sunnah. Padahal harus pilih. Tidak mungkin dikerjakan dua-duanya. Yang wajib dulu. Lah, ini lagi pembahasan tarbiyah. Sama-sama dikerjakan. Tapi urutannya bagaimana? Urutannya tasyahud dulu, baru sholawat, baru tujuh. Penerapannya kurang pas. Kaidahnya betul, penerapannya kurang pas. Barakallah. Namun, ada wabah kemudian insya Allah Taala. Ada kata mualaf ini, sama mualaf, dia membawakan pada poin pertama tasyahud. Hari kedua, sholawat. Hari ketiga, ta'awudz. Yang ketiga, ta'awudz. Hari yang berikutnya, baru kemudian doa. Itu menunjukkan tartib. Dengan tartib yang perlu. Baik. Sekarang kita baca ta'awudz. Sebenarnya, ada kata-kata di riwayat di atas. Lafal ala uhdi laka hadiyah. Maukah aku kamu kasih hadiah? Hadiah yang dikasih oleh Ka'bah Nusrah bukan hadiah materi, tapi hadiah hadis, riwayat hadis tentang pembahasan sholawat. Masya Allah, menunjukkan yang namanya hadiah belum tentu dalam bentuk materi. Jika hadiah dalam bentuk ilmu atau nasihat atau bimbingan-bimbingan, tapi dengan sasar hadiah supaya orang semangat untuk menerimanya gitu lah. Nah, gitu ya, gitu ya. Mau terkasih hadiah? Mau. Ada satu nasihat yang sangat penting, satu ilmu yang sangat penting, isinya 3 poin. Sangat begitu. Ini dapat kemarin di lokal petik. Ittaqillah wasbir wala tastaqsir. Kata ilmu, takwa kepada Allah, sabar, jangan buru-buru berdina. Hadiah, bayangannya saya istirahat, apa itu? Berapa M? Ya, saya pikiran dulu, ini lah ada. Nah, di sini para sahabat, pada pembahasan hadiah, tidak mesti hadiah makan. Tapi yang lebih afdal lagi hadiah, hadiah ilmu. Baik, hadiah yang berikutnya. Tentang permasalahan ta'awudz. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u fi salati." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau berdoa dalam salat, dalam salatnya. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan dari fitnah masiih dajjal. Wa fi lafzin li muslimin di disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaklah dia bertawud kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, dia berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam," tsumma dzakara nahwa, kemudian disebutkan semisal yang sebelumnya. Para kata-kata ini adalah apabila tasyahhada ahadukum, apabila sudah selesai tasyahud. Tasyahud apa ini? Awal atau akhir? Awal atau akhir? Seperti akhir. Lafaz yang umum, apabila salah seorang di antara kamu tasyahud. Tidak ada kata-kata awal, tidak ada kata-kata akhir. Kota akhir disebutkan dalam riwayat yang lain. Tidak ada pelakon. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim dengan tambahan lafaz at-tasyahud al-akhir. Apabila kalian sudah tasyahud pada tasyahud terakhir, maka berdoalah kepada Allah bertawud dan membatalkan. Sekali lagi menunjukkan apa yang saya katakan tadi, yang namanya tawud, yang namanya doa itu pada tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Baik, ini tawudnya. Sekarang apa hukum bertawud dari empat perkara ini dalam salat? Yeay. Apa hukumnya? Wajib apakah sunnah? Wajib apakah sunnah? Yang mana ini? Wajib apa sunnah? Nah, masalahnya beda hukum loh. Kalau sunnah ditinggalkan kalau mau salah, kalau wajib dengan sengaja engkau tinggalkan, kalau lupa harus sujud sahwi. Wah, kita apa sunnah? Hah? Sunnah wajib. Yang mengatakan sunnah kenapa? Yang mengatakan wajib kenapa? Dikarenakan menggunakan lafaz perintah. Di sini pada lafaz Imam Muslim, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'idh billah." Apabila kamu tasyahud, maka hendaklah, lamnya lamul amr, lamnya mengandung makna perintah, hendaklah bertawud kepada Allah dari empat perkara. Ini ada pendapat yang mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah. Apa artinya ini? Yang mengatakan sunnah, apa artinya ini? Kenapa? Terangkan teman-teman ini. Kenapa perintah sudah? Atau yang tadi membahas selawat, karena pertanyaan sahabat masalah selawat dijawab. Itu menunjukkan bukan perintah, tapi penjelasan. Ya Rasul, bagaimana selawat? Selawat, ucapkan gini. Itu makamnya makam mengajarkan sesuatu. Lain dengan ini. Itu qaulnya Rasul. Kalau apabila kamu bertasyahud, maka hendaklah bertawud kepada Allah dari empat perkara. Perintah. Yang mengatakan sunnah menggunakan lafaz hadis Ibnu Mas'ud yang sebelumnya. Para kata-kata fal yatakhayyar minal mas'alati ma sya. Silakan dia memilih permohonan yang dia kehendaki. Silakan. Nah. Yes. Nah ini Rasul mengatakan masyaallah, dikembalikan kepada kehendak dia, silakan dia pilih. Iya, dia termasuk doa, dia tahu tadi itu gitu. Kemudian hadis yang saya bawakan adalah sebenarnya fadhilah semua jadi hendaklah memulai dengan tahmid, kemudian dengan salawat, kemudian silakan dia berdoa dengan apa yang dia katakan. Silakan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Pendapat yang insya Allah mendekati pendapat yang menyatakan wajib. Karena lafaz tegas perintah, fal yasta'id billah, hendaklah dia berta'awudz kepada Allah. Adapun lafaz tadi, fal yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa', itu bukan pada penekanan doanya, tapi permohonan yang dia inginkan. Silakan pada doa. Sebenarnya, tapi ta'awudznya yang ini wajib. Dengan lafaz yang ini, ada pun dengan doa, doa ta'awud, silakan pilih. Silakan pilih. Ta'awudnya wajib, doanya sunnah. Ta'awudnya wajib, doanya sunnah. Jika di ta'awud, salam, tidak masalah. Dengan apa? Doa. Tapi terkait dengan ta'awud, hukumnya wajib. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Barakallah. Juga pendapat Imam Ahmad, Ibn Hazm dan juga yang lainnya mengatakan wajib. Dengan lafaz fal yasta'id billah. Barakallah. Makanya harus dihafalkan saya tahu juga saya sampai apa namanya keluputan lah. Wajib. Tarbiyahnya tasyahud. Kemudian sholawat. Kemudian ta'awudz. Kemudian silakan Anda berdoa setelah itu yang Anda kehendaki. Ini pada tasyahud akhir ya. Tasyahud awal tasyahud saja. Ini yang diwajibkan. Kalau dia mau menambahi salawat boleh. Perbuatannya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau cukup dengan tasyahud itu yang wajib. Tambah itu mana mas? Tapi kalau tasyahud akhir ada empat tartibnya. Tasyahud, kemudian salawat, kemudian ta'awudz, kemudian berdoa bagaimana yang kita. Kalau itu dilakukan berarti perubahan kita baca suatu kita tidak. Iya. Lalu kenapa ini tidak boleh jadi ada ini yang mungkin baca suatu kita sehingga waktu kita baca banyak baca apa namanya salawat itu berapa apakah supaya apa jadi itu meneruskan sampai Itu konsekuensinya jenisnya. Konsekuensinya apakah tersebut harus ulangi lagi? Apakah tersebut harus ulangi lagi? Iya, jangan nyalakan ta'awudznya, salahkan imamnya. Nah, kenapa kalau cepat-cepat seperti itu? Ya? Katanya ada pembahasan di kalangan para ulama, seorang imam ketika dia sangat cepat dalam sholatnya sampai pada tingkat makmum itu tidak bisa membaca yang wajib. Tidak bisa membaca yang wajib. Mau rukuk baru mengatakan subhana, bangkit lagi. Kan baca pertama kan wajib. Kedua, ketiga sunnah. Baru membaca subhana Allah lagi. Belum mengatakan subhana rabbiyal azim. Tanya lagi, terus begitu. Tidak sah salatnya, mulai lagi semuanya. Tidak sah salatnya. Harap Allah. Kita tahu tersebut bukan doa. Bukan doa. Termasuk doa. Makanya lafaz yang tadi. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yad'u fi salatihi. Rasul doa dalam salatnya, isinya ta'awud. Setelah ini hadis yang tadi hendak dia silakan dia memilih doa yang dia pelajari setelah ini takutnya ini namanya ta'awud yang tadi namanya doa umum yang ini harus dengan lafaz seperti ini doa yang disuruh pilih selain ta'awud tapi ta'awud juga termasuk bagian doa. Apanya? Istilah. Istilah. Saya mengatakan. Oh jauh sana. Ada yang memang sih Memang ada sunnah. Yang syiar sebenarnya apa? Yaitunya apa? Yang menyatakan sunnah argumentasinya tadi. Fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Saya mengatakan itu terkait dengan doa secara umum. Jadi bahasa ta'awud secara khusus. Ta'awud dulu secara khusus, ini pembahasan sekarang, baru secara umum. Tapi ini. Untuk ta'awud, lafadnya ini. Iza tashahada ahadukum fal yasta'id billah. Hendaklah berta'awud kepada Allah. Perintah. Ada yang berkait dengan doa. Riwayat yang tadi, silakan lagi dia memilih doa yang biasa hanya. Saya baru saja membaca selawat. Belum tahu. Belum tahu, belum sudah tahu. Boleh tak saya baca? Kira-kira memungkinkan teruskan, jangan cepat. Kalau memungkinkan panggil teruskan, tidak masalah. Tuhan baru Allah Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai lagi teruskan. Lalu kita teruskan. Rokat yang pagi itu dianggap tidak sah, langsung sakit Allah Akbar, kemudian apa namanya hanya satu rokat sunnahkan, kemudian salam sendiri. Lepas tersenyumnya, ada tersenyumnya. Makanya disampaikan kepada para imam, mamam, oh cepat-cepat. Masalahnya ini banyak perkara wajib dalam sholat. Kalau tidak ada yang sengaja, bubarkan sholat ini, gitu deh. Terus bagaimana? Berarti orang awam seperti itu, batal semua sholatnya. Bukan juga pakai tahun. Kita mengatakan, kita tidak mengatakan batal sholatnya. Kita mengatakan yang punya pendapat wajib. Soalnya, yang punya pendapat wajib. Kalau Anda merocikan pendapat yang wajib, itu konsekuensi pendapat Anda. Ketika Anda tidak melaksanakannya dengan sengaja, bukan karena lupa. Ya, batal itu rokaat. Yang lain, kita tidak membahas yang lain. Ketika yang lain mengatakan, saya lebih mantap dengan pendapat yang mengatakan sunnah. Ya monggo, silakan saja. Itu pendapatnya Anda. Ini masalah itu. Gimana? Itu pembahasan lain lagi bahasa. Itu sudah pembahasan tentang masalah wajib atau ketika ini ta'awud. Itu pembahasan maslahat atau ketika ini jadi lagi. Jadi bahas sekarang, itu konsekuensi kalau benar. Alasannya, ada istilah jumhur ulama mengatakan sunnah. Tadi yang mengatakan wajib Imam Ahmad bin Hanbal dan juga yang lain, Ibn Hazm dan juga yang lain mengatakan wajib dengan lafaz fal yasta'id billah. Sebenarnya kita pribadi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan wajib dikarenakan wa aku menafinya fal yasta'id billah lamnya lamul amr. Sedangkan konsekuensinya apa mengatakan wajib? Ya tadi itu kalau Anda sengaja ya, dan membahasnya asal itu di pendapat yang dibuat oleh Al-Bajir Rasulullah Alhamdulillah. Nah ini ada pembahasan suci akidahnya jadi teman saya ya tahu ini kan isinya masalah-masalah akidah ya bertahu dari asal kubur dari kisah neraka fitnah kejar segala macam ini banyak diingkari oleh Hizb ut-Tahrir atau kaum Mu'tazilah. Sekarang ini hadis. Para mereka mengatakan akidah harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir, maka tidak dibayar. Dibantah sama calon bani. Kamu kalau soal tahu tahu aja. Tahu. Pendapatnya apa? Wajib apa sunnah? Terang atau wajib? Pendapatnya wajib. Argumennya ini sekali. Kalau wajib seperti itu, kalau kamu sengaja tinggalkan itu, hafal sholatnya kamu. Kemudian hadis ini, ahad, bukan mutawatir. Isi tadi ini, ahad, bukan mutawatir. Padahal isinya, masalah apa? Masalah akidah, masalah adab kubur, masalah neraka, masalah dajjal, akidah semua. Tapi dia hadis ahad. Hadis masalah akidah, pakai ahad, betul mutawatir. Mutawatir. Kalau mutawatir, berarti kamu tidak menerima riwayat ini. Tidak menerima. Asal salat jalan. Ya sudah cerita riwayat ini. Ini ahad atau hafal pemahaman kamu. Jadi antara saya bersama misalnya tadi ini harus dijadikan sebagai alternatif untuk pembahasan mereka. Alhamdulillah, tinggi pembahasan wajib atau tak sunnah. Jumhur mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Saya pribadi mengatakan wajib. Dan semenjak tahun itu, karena saya berkali-kali tidak pernah memilih siapapun untuk ikut sama sekali. Kan gitu lah ya. Nah, jadi saya ingin menyatakan konsep wajib berpendapat. Supaya kita jangan asal wajib, wajib. Pas diamalkan, waduh, nah ini masyarakat kayak ini sudah wajib tapi kali ini sunnah dulu lah. Bila bisa Anda mengatakan wajib, ya wajib, lengkap ya konsekuensinya. Anda mengatakan sunnah, ya sunnah, lengkap dengan konsekuensinya. Itu namanya berpendapat, bukan dengan hawa nafsu. Nah, Anda sunnah wajib, sunnah wajib, sunnah dalilnya, Anda juga harusnya. Itu namanya berargumentasi. Ketika Anda mengatakan sunnah, ya tidak, tidak ada masalah. Soalnya aja lengkap dengan konsekuensi pendapat pada Allah itu. Baik, seperti ini. Cuma? Yang mana? Sebenarnya kan saya tanyakan sama beliau. Kalau tanya, mungkin teruskan. Saya tanyakan. Mungkin dengan cepat teruskan. Mungkin lanjut. Artinya langsung tahawud ketika itu dengan cepat masih bisa mengejar imam tadi. Jadi yang selesai, anda selesai tahu kan? Hah? Ya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengikuti kanan. Ilahul Salamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tidak bisa. Kenapa? Harus mengikuti imam. Ujub al-mutaba. Inna ma juga imam. Yaitan ma juga la tahtalik wa ala. Kata para Allah, itu mungkin tanduk. Itu bisa. Jadi imam masuk. Assalamualaikum warahmatullah. Kamu tahu ini. Tahu, seperti yang berumahnya ke sebelah kiri, selesai salamnya, antum salam sebelah kanan, sebelah kiri. Itu luar biasa, kalau memungkinkan. Kalau tidak, gimana lagi? Kalau tidak berhenti, dalam berpendapat harus dilakukan. Gimana? Dulu ada pertanyaan alam, imam yang tidak berhasil malah itu tahu sepatu yang terdekat. Basmalah, Pak, Al-Fatihah. Saya pernah ngomong lagi gitu, artinya mengikuti imam itu dikarenakan ada gerakan setelahnya gitu. Dan waktu itu kan, ya di sini juga. Karena Bukan kan pembahasannya itu terkait dengan bukan masalah apakah ada gerakan lain setelahnya atau tidak ada. Tapi pembahasannya sekarang itu adalah kewajiban mengikuti imam. Wujub al-mutaba'ah. Inna man syu'ud al-imamu liyutamadihi fala taqbal su'ah. Sehingga terkait dalam pasal itu sudah demikian. Tidak bisa. Alat ulam sudah selesai salam. Kita terus doa, bertanya doanya, doa. Dengan alasan, tidak boleh dia lain. Tidak salah doa. Tidak demikian. Tetap harus mutaba'ah al-imam. Dan terjadi, saya sudah lihat dari kemarin. Ya. pas solatnya sampai dua kali saya. Sudah selesai tasyahud, selawat, salam ta'awud, salam imam ya. Mama semuanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sih. Terus. Aduh. Cuma seopo diradik ya. Cuma seopo. Lama. Subhanallah. Lama. Lama sekali. Iku gak tahu. Tuh gak tahu. Salah. Kita harus berpikir. Tapi gak salah. Subhanallah. Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menyelidiki semua. Tidak ada masalah untuk imam. Walaupun tidak ada gerakan salah itu. Kalau lakasnya ikut imam. Sudah terkait dengan salah juga dengan itu. Imam salah, ikut salah. Barulah. Nah, terkait dengan kita awal tadi, bagi yang mengatakan wajib ya. Bagi yang mengatakan wajib. Kalau mungkin dikejar, kejar. Kemudian salam sudah. Kalau mungkin kita masih salawat sudah salam ini. Konsekuensi berpendapat naik sepotong lagi. Dalam sepotong lagi menyimpul mata sendiri dikarenakan sepotong kali di anak tidak sah dikarenakan anda belum membaca tahu. Jadi cepat. Istilahnya secara kebiasaan tidak akan terlalu lama lah. Lama. Dalamnya panggung. Yang punya pendapat sendiri, Syekh Nur Utsaimin rahimahullah. Panggung. Saya membaca Al-Fatihah. Kita baru membaca ayat yang terakhir. Saya ingin maghdubi jadah. Gawat ruku. Terus saya ingin maghdubi alaihi marabbalik. Ruku. Tapi kalau kita masih iya karena dua ini segala sesuatu Allah akbar. Tak rukun. Suwen pak. Secara orang kembalinya pada orang kebiasaan kita ini tidak lama pada masa. Makanya kalau di diterangkan lagi kalau tanya kita mampu membaca tahu dari yang cepat. Sedikit. Yang istilahnya orang mewarnai itu tidak terlalu lama. Terlihat dari imam pada masa. Tentu langsung. Harus. Itu sudah banyak sebelum saya ini. Allah Alam. Masalah baca makmum mengucapkan salam sudah imam selesai salam baru imam. Kalau misalnya ini sekarang misalnya sekarang belum salam ini pak. Ini kan berkaitan kita masih pembahasan ta'awudz ini. Tidak berkaitan dengan ta'awudz ini. Kalau misalnya makmum baca salam setelah imam baca salam. Jadi harus kita sikap gitu ya. Itu ada itu banyak pendapat. Dia ada yang mengatakan mengikuti itu ketika imam sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalau pendapat imam selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali yang mudah. Karena dua awal tadi sama-sama mengacu pada kata-kata mutafa imam. Ikut dengan imam. Imam kanan, makmum kanan. Sudah dikatakan mengikuti. Imam kiri, makmum kiri. Juga dikatakan mengikuti. Imam kanan kiri, makmum kanan kiri setelah itu juga dikatakan mengikuti. Tidak ada masalah. Itu pembahasan yang tidak sampai seperti ini. Pembahasan wajib dan segala macam ini. Itu terkait dengan kisiyah. Ya, biasakan kalau saya imam, selama itu perlu saya kiri, atau bisa mengikirnya kanan kiri. Masya Allah. Zain. Barakallahu. Antum punya pendapat wajib apa sunnah? Tahu sini. Selama ini yang antum amalkan wajib apa sunnah? Ya sudah. Ya gak usah tegang gitu. Jadi sama-sama tegang gitu. Jadi sama saja. Tapi akhirnya ketika sholat mau mengamalkan dalam sholat, ketika baru sholat selesai imam bersalam, sudah baca saja tahu, lagi salam. Iya, yang namanya sunnah itu diamalkan. Tapi ketika ditinggalkan tidak mengambil sunnahnya. Jadi loh. Jadi ketika dalam salam kata itu, kok cepat imamnya? Jadi sudah selesai sholawat, sudah. Apalagi pendapat yang dirajikan sholawat sudah sunnah. Jadi sudah imamnya ngebut cukup dengan tasyahud selesai. Nah gitu ya. Sholawat ya sunnah, tahun ya sunnah, doa ya sunnah, tasyahud ya salam, gak ada masalah. Gitu ya. Ada sebuah kondisi, saya, itu konsepsi pemerintah. Jadi ketika kita mengatakan wajib yang namanya ta'awud, otomatis harus urut basyahud, sholawat, ta'awud, baru kemudian dia. Nah, jadi dengan ini ada timbul keraguan, ada ini pendapat yang wajib, bagaimana dengan yang sholawat? Diterima? Ya, ada masalah, Pak. Artinya ini istilahnya para ulama. Apalagi dia mengatakan sunnah pendapat jumhur, masing-masing punya argumentasi. Tinggal pokok matornya mana? Kalau matornya sunnah, amalkan. Saya pribadi mengatakan wajib, saya tidak mengatakan itu mengatakan wajib. Silakan saja yang mengatakan sunnah. Sudah mengatakan sunnah. Sama-sama memuja sunnah. Sama ya. Soalnya ini saya ingin menjelaskan kepada antum itu. Ketika antum berpendapat wajib, ingat ada konsekuensinya wajib. Ada konsekuensinya kan sebarangan. Jangan mengatakan wajib. Iya wajib. Pada awal ke, ada konsekuensinya sejujurnya wajib. Iya wajib. Dengan konsekuensi, ingat baik-baik. Kalau punya pendapat, pegangi yang kuat dengan argumentasinya, lengkap dengan konsekuensi. Konsekuensi. Gitu. Sama kayak pembahasan Al-Fatihah. Makmum baca atau tidak? Kan dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak usah baca. Ada yang mengatakan harus membaca. Kalau pendapat ini yang harus kuatkan, harus membaca. Ada konsekuensinya, Pak. Apa itu? Ketika itu tidak usah membaca, yo, jadi itu satu rakaat, gitu ya. Atau mengatakan cukup dengan apa jadi yang selesai urusan. Artinya ambil yang paling kuat yang kita yakini dengan argumennya. Jadi ini yang perlu saya ingatkan konsekuensi dalam berpendapat. Ini penting supaya apa? Supaya kita jangan terjatuh pada ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu kita enak itu. Pas sama ini, oke. Nanti pas strategi yang jenis yang lagi, oh, senang. Nah, kalau lagi saat ini, wah saya batalnya sudah. Nah, nanti ya kita lagi, ya wajib, tidak bisa. Wajib, ya wajib, jangan pasti wajibnya. Sunnah, ya pasti wajibnya. Pada kelas itu. Gitu ya? Nah, pada kelas itu. Instruksi apa tanya? Iya, gimana? Yang kalau kita menuju wajib tadi. Iya. Kita akan misalnya ada masalah itu kita menjelaskan. Tapi kita kan menimbulkan masalah nantinya. Ini gimana sih? Ibu kita tahu untuk menimbulkan ini. Jadi kita kalau kita sendiri ini menimbulkan. Kalau cara solusi gampang. Masjid kan nggak cuma satu. Artinya kalau kita punya pendapat wajib, tuh imam itu pokok-pokok. Atau kalau kita mengerti ini cepat imamnya, kita jangan terlalu santai membacanya, jangan apa namanya, jangan pelan gitu. At-tahiyyatulillah wa tuan. Artinya kita harus menyesuaikan gitu. Selesai. Sebagai yang lagi itu teknis. Tapi kalau pas ketika itu, itulah yang namanya pendapat. Sudah lanjut. Artinya apa namanya berdiri lagi untuk menggunakan vokal yang tadi di luar tahu. Ya, oh Pak, oh ini, kok ngerti. Nah, ya enggak deh. Begitu saja. Pak, kok nambah lagi Pak? Itu kesempatan antum untuk menerangkan. Gitu loh. Dengan cara yang saya tentunya dengan cara bahwa apa ya tadi itu imamnya kecepatan. Saya belum sempat untuk bertahu dari empat perkara dalam sholat. Nah, ini memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. saya pribadi itu mantap dengan pendapat yang mengatakan wajib. Konsekuensinya kalau saya tidak baca, harus saya ulangi lagi saat ini. Kalau mengatakan wajib itu tidak ada masalah. Bapak tidak ada waktu, teman aja. Ini konsekuensi saya dari pendapat yang mengatakan wajib. Insya Allah tidak ada masalah. Kita tempat itu menjelaskan. Tapi ingat, jangan mikir sama mereka. Bapak tak ulangi lagi. Itu lain pembahasan. Itu lain pembahasan, sahab ya. Lain berpendapat untuk pribadi, lain apa namanya mengharuskan orang lain ikut pendapatnya kita. Lain. Dalam perspektif ini, tidak bisa diinginkan, tidak bisa dipaksakan orang. Apalagi kita masalahnya harus menerima yang kuat. Dan atau tahu siapa saya? Selama ini saya tidak pernah punya untuk dalam saya ini. Saya mengatakan ini yang kuat menurut saya. Ini kalau saya kasih suara itu. Mau ikut, monggo, tidak juga. Dan ingat, ingat ya, ingat lagi ya, kalau berpendapat, argumentasinya. Dan yang kedua, konsekuensi. Gitu aja. Gitu aja. Gimana itu? Ini apa? Apa? Tadi ini artinya. Tadi belum bahas ya. Yang lebih cepat perumahan tersebut, tapi selawat setelah itu tahun belum kita bahas nama salah. Saya tidak belum, memang belum, Pak. Makanya saya pasti saya coba membahasnya ini, Pak. Saya coba ini. Jadi dipotong yang pertanyaan, akhirnya mereka pertanyaannya ini, kan. Ya, Pak. Dibahas kali, ya? Mungkin ada masalah yang salah, Pak. Mau yang dulu baru salam, atau salam dulu baru salam, ya? Karena memang, saya lihat ada macam-macam, Pak. Ada masalah begini baru salam. Kata saya, selamat itu berbuat buah. Yang benar yang mana? Ini benar. Saya ya, gitu loh. Iya, kenapa gitu. Artinya gitu ya, alahu ya. Yang tadi mau saya bahas ini, belum komplit gitu loh. Saya masih mau meneruskan di bawah pertanyaan. Akhirnya ya tadi pertanyaannya macam-macam dikatakan belum dibahas gitu dari macam. Artinya kalau saya harus benar, saya teruskan membahas dari sampai tuntas, komplit. Nah, baru kemudian ada yang kurang di sana. Nah, gitu ya. Tapi gimana lagi kacung? Kacung sih man. Ada kalau iya, memang belum waktunya saya jawab. Iya, tapi dah. Saya terkait dengan keisian tersebut, jelas ya. Terkait dengan keisian duduk, ada tersebut awal, ada tersebut akhir. Nah, gitu ya. Barakallahu fiikum. Kalau di tersebut, kalau di sholat yang punya dua tersebut, jelas. Sekali lagi, kalau sholat yang punya dua tersebut, awal dan akhir, jelas. Tersebut awal itu istirahat. Istirahat duduk seperti tasyahud awal. Sudah duduk masih praktekkan, praktekno. Ya apa istirahat duduk? Nah, supaya dipahami oleh banyak orang. Duduknya istirahat. Nah, itu yang harus kita betul kan? Nah, itu istirahat namanya. Jadi kita duduk pada kaki sebelah kiri. Ini tasyahud awal. Tasyahud akhirnya namanya tawarruk. Ya buat tawaruk itu masuk ke dalam. Nah, mohonlah, antum ngerti ya. Cuma istirah, jangan lupa. Duduk tasyahud awal namanya istirah. Duduk tasyahud akhir namanya tawaruk. Ini untuk sholat yang punya dua tasyahud. Yes. Yang jadi masalah bagaimana kalau ada sholat yang punya satu tasyahud seperti witir satu rakaat. Apa namanya sholat dua rakaat saja ya subuh ya qobliyah ba'diyah dan segala macam atau witir tiga rakaat langsung sama ya atau sholat malam empat rakaat langsung dari salam atau qobliyah subuh qobliyah zuhur empat rakaat langsung. Ada satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Intinya apa? satu tasyahud saja. Nah, itu duduknya bagaimana? Istirahat kayak tasyahud awal atau tawarruk kayak tasyahud akhir? Ini dua pendapat yang panjang membahas. Dulu terus. Dan mengatakan istirahat, terus mengatakan tawarruk. Dulu terus. Tapi sekali lagi yang lebih saya kuatkan, apalagi setelah kita dapat sebuah kitab risalah kecil setelah kita umroh kemarin, ketemu dengan Syekh Muhammad Kusumul, dikasih kitab karya beliau sendiri, pembahasan khusus masalah ini. Dibahas tuntas riwayatnya gamblang jelas. Yang kesimpulannya adalah untuk sholat yang punya satu tasyahud itu duduknya istirahat seperti tasyahud awal. Istirahat seperti tasyahud awal. Witir satu atau satu pun dua, kemudian pada yang dua atau yang tiga atau empat, yang satu tasyahud duduknya istirahat kayak tasyahud awal. Tanggal ya, wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Jawabannya sunnah, tidak wajib. Artinya afdal istirahat. Tapi ketika dia melaksanakan tawarruk, tak sholatnya ada masalah. Tapi yang afdal, yang sunnah apa ya? Istirahat. Itu terkait dengan duduknya. Paham ya? Paham ya? Baik. Dalam tasyahud, itu kan ada yang namanya al-isyarah. Al-isyarah istirahat. Isyarah dengan jari telunjuk. Bagaimana keisian isyaratnya? Kalau tangan jelas, taruh di atas bahasa, di bahaya. Kemudian mengisahkan dengan jari telunjuk kita ke depan, sedihkan, lurus, kencang, jadi enggak lurus begini, tapi lurus, kencang begini. Kemudian yang ini membuat lingkaran, bisa begini kata para ulama, bisa begini. Yang penting ininya terus. Pancal ya. Kemudian ada istilah diam ataukah digerak-gerakkan. Apa ya? Istilah lagi ini. Diam ataukah digerak-gerakkan. Yang ini terkait dengan riwayat. Riwayat yang menggerak-gerakkan. Sahih atau tidak? Ada mengatakan sahih, ada mengatakan tidak. Dan dulu. Kalau saya pribadi, ingat ya, saya pribadi. Dulu dimaklumi baik. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan diam. Diam. Tapi tidak mengingkari yang menggerak-gerakkannya. Dikarenakan masalahnya ijtihadiyah terkait dengan sahih baiknya sebuah hadis. Ingat, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang diam. Saya, jadi itu enggak tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan sholat. Semuanya sah. Tapi terkait dengan mana yang diafdal sesuai dengan pendapat yang rajih. Pertanyaan sendiri. Itu dari mulai awal tasyahud wujudnya ini, apakah ketika pada sholat? Jawabannya ketika mulai tasyahud. Pendapat yang mengatakan apa namanya asyhadu an la ilaha illallah wujud itu tidak ada dalilnya sedikit. Tidak ada dalilnya sedikit. Sudah biasa dari mulai awal sampai terakhir. Coba nih. Berarti yang kurang ini terkait dengan tasyahud kejadiannya. Ya tadi kemudian baca tasyahud, sholawat, kemudian ta'awud, doa, kemudian salam. Para kawan. Salam dulu baru noleh. Apakah noleh baru salam? Jadi lagi jawabannya semuanya boleh. Salam. Oh belum ada. Oh anak pikir sudah ada. Oh ada terus ada. Terkait dengan itu jawabannya ada masalah. Itu teknis. Yang penting salam selalu. Bisa para-para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi sekarang lapat ke kanan ke kiri. Yang kekalan baca apa, kiri baca apa, itu ada perincian-perincian. Yang jelas, yang sunnah yang sering dikerjakan Rasul, salam itu dua kali, arah kanan dan arah kiri. Diperbolehkan kadang-kadang sama satu kali salam menghadap ke arah kanan sedikit, nyerang ke arah sedikit. Assalamualaikum. Sudah. Dan ini umumnya untuk salat jenazah. Assalamualaikum. Umumnya juga Assalamualaikum. Kanan dan kiri. Bacaan yang paling sahih, ingat, yang paling sahih secara periwayatan, sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullah, yang kiri Assalamualaikum warahmatullah. Boleh Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya keisiah, itu yang banyak keisiah yang ada dalam periwayatan barakatuh. Ada masalah. Kemudian ada contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ija, pakai. Kau punya ya? Alhamdulillah, Allah yang harus itu. Gimana? Agar ini? Iya. Gimana? Oh ya, enggak. Yang namanya larangan banyak bertanya itu, satu, nanya sok, gak tau beramal. Dilarang. Atau bertanya itu bukan dalam rangka untuk mencari faedah ilmu. Ngeyel-ngeyelan, kayak dari sahel, gak boleh. Tapi kalau banyak bertanya untuk faedah ilmu dan diamalkan, bagus. Bagus, kalau gak tau. Apa sih? Gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin terus kan? Ini jauh maru sih ini. Alah, apa belum? Untuk melengkapi dan kita lihat imannya pak, ini dia kita menggunakan sholat apa? Salatnya itu. Nah itu masalahnya. Kita dibahas dia kenal dunia terlambat. Jadi tidak dengar tadi kesimpulannya. Dalam tasyahud akhir ada tasyahud, ada salawat, ada ta'awud, ada doa. Tasyahud hukumnya wajib, salawat hukumnya sunnah, ta'awud tadi yang kita rajukan wajib, doanya hukumnya sunnah. Ta'awud hukumnya wajib. Bagi yang punya pendapat wajibnya berta'awud, gitu ya. Maka kita syahud, istilah. Salawat, ketika cepat imamnya, belum sempat berta'awud imamnya salam, dibacakan. Kalau mungkin dengan cepat sudah selesaikan, selesaikan. Tanggung. Langsung selesaikan, salam selain. Tapi kalau lama, secara dia, lama banget kita apa namanya, selesai imam, maka kita yang punya pendapat wajib harus mengulang rakaat. Yang punya pendapat wajib harus mengulang rakaat. Yang punya pendapat sunnah masih sih tidak masalah. Selesai selawat, salam langsung salam dengan imam yang benar. Kira ya? Allah yang harus. Gimana ini? Oke, senyum. Ada imam yang cepat. Basmalah bawa Al-Fatihah. Allah. Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah. Siapa begitu? Nah, semua yang serba tanggung-tanggung itu pendapat fatwa itu menurut saya ini. Jadi kalau sekarang Al-Fatihah, bagi yang punya pendapat wajibnya Al-Fatihah ya. Karena ada pendapat terkait dengan sholat jahriyah itu. Ada yang mengatakan membaca atau mengatakan itu bacaan imam. Kalau anda mengatakan wajib membaca Al-Fatihah, anda baca. Dulu selesai, sudah rukuk dia. Kalau mungkin dikejar, tidak lama, teruskan Al-Fatihah, kejar. Kalau enggak, rakaat yang itu dianggap tidak sah. Anda mengulang ke rakaat. Nah, dua kali, ya dua rakaat, dua tiga, tiga. Semuanya serata. So, itu pada kesempatan berikutnya. Kesempatan berikutnya jangan kau sama orang itu. Cari lagi yang lain yang panjang. Itu satu sih berikutnya. kole-kole imam cepat tinggal Fatihah saja. Ia kata betul, ia kata sakit Allah Akbar, ia berapa hera di hari yang lain. Ya apa? Jawabannya itu kita lah sama itu khilaf seperti menjadi susulan takdir yang intinya. Artinya itu kuat, itu dia mempermainkan sholat sunnah atau apa boleh. Jadi begitu, paling cepat dia ini tasyahud langsung lupa tahu. Iya kan secara hukum syar'i tidak apa-apa sholatnya. Dan kuatnya nanti ada unsur takut mempermainkan sholat. Jadi ya betul, tidak ada masalah. Artinya saya cuma memberikan peringatan saja. Kalau salah satu masalahnya, tidak ada masalah. Loh kok dipersihkan malah tidak boleh. Atau langsung batalkan sholatnya. Baru Allah SWT. Kalau saya malu, langsung dibatalkan, tidak diteruskan gitu ya. Tidak diteruskan, langsung ta'awudz. Ini yang paling pendek. Ini yang paling pendek. Ini tujuh lebih banyak lagi. Adanya buat masalah awal anaknya Rasul, keluarganya Rasul, segala macam lebih banyak lagi urusannya. Ini yang paling pendek. Apa? Allahumma ta'ala. Gimana lagi keadaan ini? Jadi insyaAllah ta'ala diteruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.